السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita memuji Allah jalla fi'ala. Kita masih dipertemukan kembali di salah satu majelis dari majelis ilmu. Dan alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali qiraah kita pada risalah Al-Qawaidul Arba, atau penjelasan risalah Al-Qawaidul Arba, empat kaidah dalam memahami tauhid dan syirik, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dan diberikan penjelasan dan syarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Salawat salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita memulai qiraah kita pada perkataannya al-muallif terlebih dahulu, baru kemudian selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulai risalah ini dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan dan berharap keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa taala, Ar-Rahman, yang memiliki sifat rahmah yang sangat luas, Ar-Rahim, yang melimpahkan kasih sayang kepada hambanya. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, As'alullah al-Karima Rabbal Arshil Azimi. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha dermawan, Rabbal Arshil Azimi, Rabbnya Arsh yang besar, Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ayyatawallaka, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi walimu, yang artinya mengatur segala urusanmu, segala keperluanmu di dunia dan juga di akhirat, termasuk yang mendatangkan kebaikan dan menjaga dari berbagai macam keburukan. Itu diantara makna yatawallaka, di dunia, di dunia, wal akhirati, dan juga di akhirat. Wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan engkau orang yang dipenuhi dengan keberkahan dimanapun engkau berada. Al-barakah itu maknanya ada dari bertambah kebaikan. Maknanya adalah ziyadatu al-khair, bertambahnya kebaikan. Wa kathratul khair, banyaknya kebaikan. Wa dawamul khair, dan terus-menerus kontinunya kebaikan. Itu namanya keberkahan. Di Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala mendoakan atau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang membaca risalah ini, risalah Al-Qawaidul Arba ini, agar segala urusannya Allah subhanahu wa ta'ala atur, agar semua apa yang dia butuhkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya di dunia dan juga di akhirat, dijaga dari segala kebaikan, dijaga dari segala keburukan, dan didatangkan kepadanya segala kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Syekh mendoakan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap orang yang membaca risalah beliau ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun berada diberikan kebaikan, ditambahkan, dijadikan banyak dan terus-menerus continue. Wa ayyaj'alaka. Dan Asy-Syaikh juga mendoakan memohon kepada Allah ayyaj'alaka agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mimman idza u'tiya syakara, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, dan apabila dia diuji dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa lantas kemudian dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i thalathi, maka sesungguhnya tiga hal ini, ya, ketika diberi kenikmatan dia bersyukur, ketika diuji dia bersabar, dan ketika dia berbuat kekeliruan dan kesalahan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini adalah unwanus sa'adati, tanda kebaikan, tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan orang di dunia, terlebih lagi nanti juga di akhirat. Syukur, sabar, istighfar. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadhihi al-qawaidul arba' allati alafaha Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah risalah qawaidul arba', empat kaidah yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wahia risalatun mustaqillatun, ya, adalah risalah tersendiri, tetapi walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usuli, tetapi risalah al-qawaidul arba ini dicetak bersama dengan risalah thalathatil usul. Min ajlil hajati ilaiha, ya, karena memang sangat butuh, ya, sangat butuhnya kita kepada risalah ini. Litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi, agar supaya ada bersama atau ada pada tangan para penuntut ilmu, artinya itu bisa dikaji oleh para penuntut ilmu. Dicetak bersama kitab Salasatul Usul agar supaya bisa dipelajari. Sangat butuh dan juga bisa dipelajari oleh para penuntut ilmu. Wal qawaidu, dan al qawaid adalah jam'u qaidatin, jama' dari kaidah. Wal qaidatu, yang dimaksud dengan kaidah ya adalah al aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratun au furu'u katsiratun. Yang dimaksud dengan kaidah adalah satu landasan yang bercabang darinya berbagai macam masalah yang banyak ataupun cabang-cabang yang banyak. Wa madmunu هذه القواعد الأربع, dan kandungan dari empat kaidah التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala ini, kandungannya adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki, mengetahui apa tauhid dan mengetahui apa itu kesyirikan. Maka ini kemudian al-qawaidul arba diterjemahkan sebagai empat kaidah memahami tauhid dan syirik. وما هي القاعدة في التوحيد, dan apa itu kaidah ya terkait dengan tauhid. وما هي القاعدة في الشرك, dan apa itu kaidah terkait dengan kesyirikan. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين, karena banyak manusia yang keliru dalam dua hal ini, yaitu terkait dengan tauhid dan syirik. Ya, mereka keliru dalam memahami dua hal ini, keliru dalam menggambarkan dua hal ini, dan ini berarti keliru dalam memaknainya. Yatakhabbatuna, mereka keliru fi makna tauhid, ma huwa, terkait dengan makna tauhid, apa itu tauhid. Wa yatakhabbatuna, dan juga mereka keliru fi makna syirki, terkait dengan makna kesyirikan. Kullun yufassiru ala hasabi hawahu, masing-masing menafsiri sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi keliru dalam memahami, akhirnya kemudian ketika menafsiri tauhid dan syirik, semua ya ngikutin apa yang dia mau, mengikuti yang dia suka, atau dengan bahasa lain ya mengikuti hawa nafsunya. Walakinnal wajiba, tetapi yang wajib bagi kita adalah annana narji'u, bahwa kita kembali fi taq'idina, dalam kita menetapkan kaidah, kita kembali ilal kitabi was sunnati, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Liyakuna hadha at-taq'idu, agar penetapan kaidah ini, taq'idan sahihan, adalah penetapan kaidah yang benar, saliman, yang selamat, ma'khudhan, yang diambil, min kitabillahi, dari Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi penetapan satu kaidah ini harus diambil dari Al-Kitab wa sunnah. La siyama, apalagi fi hadainil amrainil azimaini, apalagi terkait dua hal yang sangat agung ini, yaitu at-tauhidi wa syirki, yaitu tauhid dan syirik. Apalagi terkait dengan tauhid dan syirik, maka kita ketika ingin membuatkan satu kaidah, kita kembali kepada Al-Kitab wa sunnah. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده. Dan الشيخ رحمه الله تعالى tidak menyebutkan kaidah-kaidah ini, min indihi, dari diri beliau sendiri, atau min fikrihi, atau dari pemikiran beliau sendiri. Kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutakhabbitin, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang yang keliru dalam memberikan definisi atau memahami tauhid dan syirik. Wa inna ma akhadha hadhihi alqawa'id min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Tak lain tak bukan, wa inna ma, tidak lain tidak bukan. Akhadha hadhihi alqawa'id, asy-syekh mengambil kaidah-kaidah ini, ya hanya saja asy-syekh mengambil kaidah-kaidah ini min kitabillahi, dari Al-Qur'an, wa min sunnati rasulillahi, dan dari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, wa siratihi, dan dari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau juga punya risalah, yaitu sittatu mawadhi' min as-sirah, 6 pelajaran berharga dari sirah, yang itu kita juga sudah pernah membahasnya. Disilahkan bagi yang ingin merujuk melihat kepada channel YouTube kami, Urban Syariah, sudah kita jelaskan, kita bacakan penjelasan Syekh Salih Fauzan terhadap risalah Sittatu Mawadhi' min as-Sirah. Sudah lengkap. Ya, kajian berseri lengkap dari awal sampai khatam, satu risalah berserta dengan penjelasan dari Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala. Jadi ini diambil kaidah-kaidah ini dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sirah. Fa idza arafta, kata Syekh hafizahullah taala, apabila engkau mengetahui hadhil qawaida, kaidah-kaidah ini, wa fahimtaha, dan engkau memahaminya, sahula alayka ba'da dhalika, maka akan menjadi mudah bagimu setelah itu, ma'rifatu tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusulah, akan mudah bagimu mengetahui tauhid yang dengan membawa tauhid ini Allah utus para utusannya. Wa anzala, dan Allah turunkan bihi, dengan membawa tauhid ini, kutubahu, kitab-kitab Allah. Jadi tauhid inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan tauhid ini juga yang terkandung di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa ma'rifatu syirki, dan juga mudah bagimu mengetahui kesyirikan, alladhi hadzarallahu minhu, yang Allah telah memperingatkan kesyirikan ini. Wa bayyana khatarahu wa dararahu, dan Allah jelaskan bahaya kesyirikan. Khatar, begitu besarnya dan bahayanya hal ini. Fi dunya wal akhirati, berbahaya di dunia dan juga di akhirat. وهذا امر مهم جدا وهذا, dan ini adalah amrun muhimun jiddan, perkara yang sangat penting. وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة. Mengetahui tauhid dan syirik ini lebih wajib bagimu dari mengetahui hukum-hukum salat. Bukan berarti mengetahui hukum salat tidak wajib, tapi tauhid lebih wajib lagi. Wazakati, dan hukum-hukum zakat, mengetahui hukum zakat lebih wajib daripada mengetahui hukum salat, hukum zakat, wal ibadati, dan ibadah-ibadah yang lainnya, wasairil umurid diniyati, bahkan seluruh perkara agama. Yang paling wajib adalah at-tauhid, memahami tauhid dan syirik sebagai lawannya tauhid. Jadi menjadi sesuatu yang sangat aneh ya, kalau seandainya ini orang atau kaum muslimin paham betul tentang salat, tapi giliran tauhid tidak paham. Ini kan aneh. Padahal dia adalah merupakan yang pertama yang dikandung dari kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga kalau Rasulullah SAW telah menjelaskan penjelasan yang sangat jelas terkait dengan salat, maka Rasulullah SAW pastinya lebih jelas lagi menjelaskan tentang masalah apa? Masalah tauhid, karena dia yang lebih wajib dibandingkan salat. Sebagaimana kalau Rasulullah SAW pun melarang terhadap maksiat-maksiat, pastinya yang paling dilarang yaitu kesyirikan pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sejelas-jelasnya. Ya, mengapa dia tauhid, mengetahui tauhid dan syirik menjadi lebih wajib daripada mengetahui hukum salat, zakat, ibadah dan perkara-perkara agama lainnya? Li'anna hadha huwa al-amrul awwaliyyu wal asas. Karena ini perkara yang pertama dan asasnya, fondasinya. لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح. Karena salat, zakat, haji dan yang lainnya dari ibadah-ibadah, dari ibadah yang lainnya tidak sah idza lam tubna, apabila tidak dibangun. Idza lam tubna. Idza lam tubna, apabila tidak dibangun ala aslil aqidati sahihati, di atas fondasi akidah yang sahih. Jadi salat, zakat, haji, dan ibadah lainnya tidak akan sah ketika tidak dibangun di atas akidah yang benar. Wahia, yaitu at-tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Tauhid yang murni hanya kepada Allah azza wa jalla. Waqad qaddama rahimahullahu, dan al-shaykh rahimahullahu ternyata mendatangkan muqaddimah, pembuka, lihadil qawaidil arba'i, ya, bagi risalah qawaidil arba'i ini, empat kaidah ini, bimuqaddimatin azimatin, dengan muqaddimah pembukaan yang sangat aku. Fiha du'a'u li talabatil ilmi, yang di dalamnya terdapat doa bagi para penuntut ilmu. Wa tanbihu, dan memberikan peringatan. Di dalam muqaddimah ini terdapat, pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, doa kepada para penuntut ilmu. Yang kedua, terdapat tanbih, peringatan. Alama sayaquluhu, atas apa yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Haythu qala, di mana Syekh berkata, As'alullah al-azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, رب العرش الكريم ربنا عرش yang mulia, أي تولاك في الدنيا والآخرة, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengurus segala apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, ya, termasuk menjaga di dunia dan juga di akhirat, menjaga engkau di dunia dan juga di akhirat. وأي يجعلك مباركا أينما كنت, dan aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun kau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau sebagai hamba yang kalau diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza butliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan apabila dia berdosa maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi ats-tsalatsi hiya unwanus sa'adati. Karena sesungguhnya tiga hal ini adalah merupakan tanda kebahagiaan. Hadhihi muqaddimatun 'azimah. Ini adalah merupakan, kata Syekh Shalih Fauzan, muqaddimah yang sangat agung. Fiha du'aun min asy-syekh. Di dalamnya terdapat doa dari asy-syekh rahimahullahu. Li kulli talibi 'ilmin, bagi setiap penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatahu, yang mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalika al-haqqa, yang dia memiliki, menginginkan dengan hal tersebut, dengan mempelajari akidah, dia menginginkan al-haqqa, kebenaran. Wa yuridu bidzalika, dan dia menginginkan dengan mempelajari akidah yang benar, dengan hal itu, artinya dengan mempelajari akidah yang benar, dia menginginkan tajannubal dhalali wasyirki, menjauhi kesesatan dan kesyirikan. فَإِنَّهُ حَرِيٌّ بِأَيَّ تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka dia orang yang patut untuk diberikan ya penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. وَإِذَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, apabila Allah menjaganya di dunia dan di akhirat. فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْمَكَارِهِ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ, maka tidak ada yang, tidak ada jalan bagi keburukan-keburukan untuk sampai kepada dia. La fi dinihi, tidak terkait dengan agamanya. Wala fi dunyahu, dan juga tidak ada keburukan yang sampai kepadanya terkait dengan urusan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yang menjaga, yang memenuhi kebutuhannya, dan seterusnya. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang kafir, أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ, wali-wali mereka adalah الطَّاغُوتُ, yang disembah, yang diibadahi, yang ditaati, yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 257. Fa idza tawallaka Allahu, maka apabila Allah menjagamu, akhrajaka minadh-dhulumati ilan-nur, maka Allah mengeluarkan engkau dari kegelapan. Kegelapan apa di sini yang dimaksud? Dhulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhadi. Kegelapan berupa kesyirikan, kekufuran, keragu-raguan, bahkan ilhad. Ilhad itu ya ateis, ateisme. Kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan-kegelapan ini ila, menuju kepada, ila nuril imani, kepada cahaya iman. Wal ilmi nafi, dan ilmu yang bermanfaat. Wal amali salih, dan amal salih. Ini termasuk penjagaan Allah bagi orang-orang beriman. Allah keluarkan orang-orang beriman dari kegelapan, kekufuran, kesyirikan, keraguan, menuju kepada cahaya iman, cahaya ilmu yang bermanfaat, cahaya amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu. Dan demikian itu karena Allah adalah wali orang-orang beriman. Artinya yang mengatur segala urusan kita. Maula orang-orang yang beriman. Yang menguasai dan mengatur segala urusan orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, dan orang-orang kafir tidak ada walinya bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur urusan mereka, enggak. Allah berlepas diri darinya karena mereka kufur. Surah Muhammad ayat ke-11. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ, dan apabila Allah ya mengatur engkau dengan penjagaannya, وَبِتَوْفِقِهِ, dan memberikan kepada engkau taufik, kemampuan untuk beramal salih, وَهِدَايَتِهِ, dan dengan petunjuknya, فِي الدُّنْيَا, di dunia, وَفِي الْآخِرَةِ, dan juga di akhirat, فَإِنَّكَ تَسْعَدُ سَعَادَةً, maka engkau akan berbahagia. Dengan kebahagiaan, la syaqa'a ba'daha abada. Yang tidak ada kecelakaan setelahnya. Tidak ada celaka setelahnya selama-lamanya. Di dunia, yatawallaka. Allah yang mengatur segala urusanmu. Bil hidayati, dengan diberikan hidayah. Wat taufiqi, dan diberikan taufiq, kemampuan untuk mengerjakan amal salih. Wassairi alil manhaji salimi, dan berjalan di atas jalan yang selamat. Wa fil akhirah, dan di akhirat, yatawallaka. Allah pun mengatur engkau, mengatur segala urusan kita, bi ayyudkhilaka jannatahu, yaitu dengan Allah masukkan engkau ke dalam syurganya, khalidan mukhalladan fiha, ya engkau masuk syurga kekal selama-lamanya di dalamnya. La khaufun, enggak ada rasa takut, wala maradun, enggak ada sakit, wala syaqaun, tidak ada apa, celaka, wala kibarun, enggak ada tua, wala makarihu, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita sukai. Hadza walayatullahi li'abdihi al-mu'mini. Inilah perwaliannya Allah. Ya, artinya Allah yang atur, yang urus semuanya. Li'abdihi al-mu'min, bagi hamba yang beriman. Fi dunya wal-akhirati, di dunia dan di akhirat. Jadi makna doanya Syekh Muhammad At-Tamim al-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu agar pertama segala urusan kita diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita dijaga. Lalu kemudian doanya Syekh selanjutnya, qal, berkata Syekh Muhallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan engkau selalu diberi keberkahan dimanapun kau berada. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta, apabila Allah jadikan engkau dipenuhi dengan keberkahan dimanapun kau berada, fa hadza huwa ghayatul matalibi, maka ini adalah puncak dari tujuan-tujuan yang kita harapkan. Yaj'alu Allahu al-barakata fi umrika, Allah jadikan keberkahan pada umurmu. وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي رِزْقِكَ, Allah jadikan keberkahan pada rizkimu. وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي عِلْمِكَ, Allah jadikan keberkahan pada ilmumu. وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي عَمَلِكَ, Allah jadikan keberkahan pada amalmu. وَيَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي ذُرِّيَّتِكَ, dan Allah jadikan keberkahan pada keturunan-keturunanmu. أَيْنَمَا كُنْتَ, dimanapun kau berada, tu sahibukal barakatu, keberkahan selalu bersama engkau. Aynama tawajjahta, kemanapun engkau menghadap. Wa hadha khairun azimun, ini adalah kebaikan yang sangat agung sekali. Wa fadlum minallahi ta'ala, dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makna Allah jadikan keberkahan adalah ketika kita mau mengajarkan kebaikan, mau memberitahukan kebaikan, mau menginformasikan kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik adalah at-tauhid. Termasuk juga makna keberkahan adalah kita mau mengingatkan manusia dari berbagai macam keburukan-keburukan. Dan keburukan yang paling buruk adalah apa? Naam, asyir, kesyirikan. Itu pun termasuk adalah keberkahan. Ya, Allah jadikan kita mau menyampaikan dan mengajarkan kebaikan dan melarang orang dari berbagai macam keburukan. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam permulaan dari risalah, salah satu risalahnya Al-Imam Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi, kepada salah seorang dari temannya Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, di antara makna keberkahan, ya dijadikan kita mau mengingatkan kebaikan, melarang dari keburukan, dan kebaikan yang terbaik atau tauhid, keburukan yang buruk adalah apa? Asyirk. Naam. Qala, yang ketiga doanya Syekh. Qala, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi nikmat bersyukur. Ya. خلاف الذي أعطي كفرا. Ya, berbeda dengan orang yang apabila dia diberi nikmat, kafara ni'mata, dia kufur terhadap nikmat. Wa batiraha, dan merasa apa sombong, ya sombong dari kenikmatan tersebut. Atau ya tadi dia ingkar terhadap nikmat tersebut. Fa inna katsiran minan nas, karena banyak manusia, idza u'tun ni'mata, kala mereka diberikan nikmat, kafaruha wa ankaruha, mereka kufur dan mengingkarinya. Wa sarafuha, dan mereka menggunakan atau menyalurkan nikmat tersebut, fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla, untuk selain ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka ini menjadi sebab kecelakaan bagi mereka, sebab celaka mereka. Amma may yashkur, amma may yashkuru fa inna Allah yaziduhu. Adapun orang yang bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan menambahkan bagi dirinya tersebut kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum, dan kalau kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, sungguh siksaku begitu sangat berat. Ibrahim ayat ke-7. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah jalla wa ala yazidu syakirina, menambahkan kenikmatan. Ya, kepada orang yang bersyukur, min fadli, dari anugerahnya Allah, wa ihsani, dan kebaikan Allah. فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَزِيدَ مِنَ النِّعَمِ فَاشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ. Apabila engkau menginginkan tambahan kenikmatan, maka bersyukurlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. وَإِذَا أَرَدْتَ زَوَالَ النِّعَمِ فَكْفُرْهَا. Kalau engkau ingin nikmat itu hilang, ya silahkan, kalau mau kufur, kufur aja. Ini bukan berarti kemudian orang boleh boleh kufur, enggak, ini kayak semacam apa ancaman ya. Kalau Anda mau nikmatnya hilang, ya silakan Anda kufur saja. Dan syukur ini ada 3 poin penting dalam hal bersyukur. Yang pertama adalah i'tirafu an-ni'am bil qalb. Mengakui kenikmatan-kenikmatan itu datang dari Allah dengan hatinya. Lalu kemudian dia akui kenikmatan itu juga i'tirafu an-ni'ami bil qawli atau bil lisani. Dia akui kenikmatan-kenikmatan itu dengan lisan, dengan perkataan, bi qawli alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah sarfun ni'ami li ta'atillah azza wa jalla. Dia kerahkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ini adalah 3 poin di dalam bersyukur. Tidak hanya sekedar salah satu dari 3 hal ini, tapi ketiga-tiganya ini baru disebut syukur. Yang pertama, dia mengakui kenikmatan dengan hatinya, dia mengakui kenikmatan dengan lisan, bisana al-jamil wal hamd ala Allah, dengan memuji, menyanjung Allah dengan sanjungan yang indah lagi bagus. Lalu kemudian yang ketiga adalah sarfu an-ni'am li ta'atillah. Dia kerahkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin di dalam bersyukur. Tidaklah seorang hamba disebut bersyukur kecuali dia menunaikan 3 hal ini. Lalu kemudian doa selanjutnya, yang ketiga ya, doa yang ketiga. Qala, berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa idza btuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Aku mohon kepada Allah agar engkau dijadikan termasuk orang-orang yang apabila diuji engkau bersabar. Allahu jalla wa ala yabtali al-ibada. Allah jalla wa ala menguji hamba-hamba. yabtalihim bil masaibi, Allah menguji dengan berbagai macam musibah. Yabtalihim bil makarihi, menguji mereka dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yabtalihim bil a'dai, Allah menguji mereka dengan musuh-musuh. Minal kufari, baik dari kalangan orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri, maka mereka butuh kepada kesabaran. Wa'adamil ya'si wa'adamil qunuti, dan tidak berputus asa. Min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yathbutuna, dan mereka tetap konsisten. Ala dinihim, di atas agama mereka. Wa la yatazahzahuna ma'al fitani, dan mereka tidak goncang bersama dengan fitnah yang melanda. Au yastaslimuna lil fitani, atau bahkan udah pasrah terhadap fitnah, udah ikut-ikut aja. Bal yathbutuna, bahkan mereka tetap konsisten, kokoh, ala dinihim, di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al-at'abi fi sabiliha, dan juga mereka bersabar dalam apa yang mereka alami berupa payah dan capek di jalan agama, di jalan ya kebenaran, artinya di jalan fitnah. Dia ketika berpegang pada agama, dia akan mengalami fitnah, ujian, dia akan merasakan payah, capek, ya hendaknya dia bersabar. Bikhilafil ladzi idza btuliya jazia wa tasakhata wa qanita min rahmatillahi azza wa jalla, berbeda dengan orang yang kalau diuji dia jazia, keluh kesah terus, wa tasakhata, dan marah, enggak terima, wa qanita, dan berputus asa, min rahmatillahi azza wa jalla, dari rahmatnya Allah azza wa jalla. فهذا يزاد ابتلاء الى ابتلاء ومصائب الى مصائب, maka ini yang orang yang seperti ini ujiannya akan ditambah, musibahnya akan ditambah, semakin berat karena hatinya merasa tadi ya tidak terima. Dan sabar ini ya Syekh Salih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala katakan sabar ini ada tiga juga. Kalau tadi syukur tiga unsurnya, sabar juga tiga objeknya. Kalau dilihat dari objeknya, sabar itu ada tiga. As-sabru ala ta'ati, bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Was-sabru anil musib, anil ma'siyati, bersabar meninggalkan maksiat. Was-sabru ala al-masaib, dan bersabar atas musibah-musibah yang dia alami. Ya. Adapun sabar, unsurnya sabar terkait dengan perbuatan orang yang bersabar, yaitu adalah adamu at-tasakhuti wal jaza'i bil qalb. Hati tidak keluh kesah, tidak lantas merasa tidak terima. Lalu kemudian dia tidak berkata wala yaqulu illa ma yurdillah. Dia tidak mengatakan kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah atau yang membuat Allah ridha. Wala yaf'alu, juga tidak dia, yang ketiga dia tidak juga berbuat illa ma yurdi Allah azza wa jalla, kecuali yang membuat Allah ridha. Hatinya tidak merasa tidak terima, tidak ya keluh kesah gitu, merasa enggak terima. Lisannya tidak berkata kecuali yang diridai oleh Allah, termasuk tidak banyak berkeluh kesah juga. Lalu kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang juga tidak Allah ridai. Nah ini sabar. Dilihat dari objeknya tiga, dilihat dari yang menjadi unsur sabar itu juga tiga. Maka as-sabru wa syukru, sabar dan syukur, ini ya ibadah qalbiyah, ya ibadah hati. Ibadah qawliyah, ya ibadah ucapan, ibadah lisan. Ibadah fi'liyah, juga ibadah perbuatan juga. Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah azza wa jall apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. "Faman radiya falahu ar-ridha," siapa orang yang ridha maka Allah berikan keridhaan padanya. Wa man sakhata fa alaihi sakhatu, siapa orang yang dia marah, enggak terima, maka Allah pun murka padanya. Ya akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Di sini diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi ya dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa adhamun nasi bala'an, dan orang yang paling berat, paling besar ujiannya. Wa adhamun nasi bala'an, dan orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya'u, para nabi. Thumma al-amthalu fal-amthalu, kemudian yang setelahnya, yang setelahnya. Ubtuliya ar-rusulu, para utusan diuji. Wa ubtuliya as-siddiqun, orang-orang yang benar dalam keimanan juga diuji. Wa ubtuliya asy-syuhada'u, dan orang-orang yang mati syahid juga diuji mereka. Wa ubtuliya ibadullahil mu'minuna, dan hamba-hamba Allah yang beriman juga diuji. Lakinnahum sabaru, tapi mereka bersabar. Ammal munafiqu, adapun orang munafik, faqad qala Allahu fihi, maka Allah berkata tentang mereka, tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may ya'budu Allaha ala harfin, dan ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah hanya pada satu pinggir saja, pada satu sisi saja. Ya'ni tarafin, pada satu sisi saja. Artinya pada satu sisi ketika dia ada pada keadaan senang, dia tentram. Tapi giliran diuji dengan kesulitan, langsung dia goncang. Padahal semestinya dalam keadaan apapun dia tetap tenang, tentram. Itu yang disebut dengan dia beribadah bukan hanya pada satu sisi, dia tenang, tentram. Fa'in asabahu khairun itma'an nabihi, apabila dia mendapatkan kebaikan, dia tenang, tentram. Tetapi wa'in asabatu fitnatun yang khalaba ala wajhihi, tetapi kalau dia terkena fitnah, ujian berat, maka yang qalaba ala wajhihi, dia berpaling dengan wajahnya, artinya dia kembali menunjukkan jati dirinya, bahwa dia adalah orang yang tidak betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khasirat dunia wal akhirah, dia rugi dunia dan juga akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat ke-11. Fad-dunya laysat daiman na'ima wa tarafa wa maladzati wa surura wa nasra. Kata Syekh, dunia ini enggak selamanya nikmat. Ya, laysat daiman, tidak selamanya naiman, nikmat, wa tarafan, dan apa? Kesejahteraan. Ya. Wa maladzatin, kelezatan. Ya, taraf juga bisa berarti ya berkelimang harta. Wa maladzatin, dan kelezatan, wa sururan, dan kebahagiaan, wa nasran, dan pertolongan. Enggak semuanya isinya nikmat. Laysat daiman hakadha, dunia enggak selalu seperti ini. Allahu yudawiluha bainal ibadi, Allah yang menjadikan ini semuanya beredar di antara hamba-hamba. As-sahabatu afdalul ummati, para sahabat adalah umat yang terbaik. Madza jara alaihi minal ibtila'i wal imtihan, apa yang mereka alami? Minal ibtila'i wal imtihan, berupa bala, ujian, apa yang mereka alami? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, yaitulah hari-hari yang Allah edarkan di antara manusia, beredar kejadian-kejadian, beredar pada manusia. Surah Ali Imran ayat 40. Ketika ada satu orang yang Allah berikan kesenangan, di sisi lain ada orang yang Allah berikan kesedihan. Ketika satu orang dalam keadaan kelapangan, di sisi lain ada orang yang Allah berikan kesempitan. Ketika pada satu waktu ada, kita pernah mengalami kelapangan, bisa jadi pada saat yang lain kita akan mengalami kesempitan. Di satu waktu kita pernah mengalami kebahagiaan, di sisi lain kita akan mengalami kesedihan. Suatu saat kita pernah mengalami kelapangan, maka di saat yang lain Allah akan datangkan kesempitan pada kita. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, itulah hari-hari di mana Allah jadikan itu beredar di antara manusia. Silih berganti. فَلْيُوَطِّنِ الْعَبْدُ, maka hendaklah hamba menguatkan nafsahu dirinya, annahu idza butuliya, bahwa sesungguhnya tatkala dia diuji, fa inna hadza laisa khassan bihi, bahwa hal ini tidak hanya khusus dia saja yang mengalami ujian. Ya, dia harus kuatkan hatinya bahwa yang diuji bukan hanya dirinya saja. Fa hadza sabaqa, maka hal ini telah lalu, telah lewat, li auliya illahi, bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bahwa ujian-ujian sudah lewat juga dialami oleh kekasih-kekasih Allah. Fayuwattinu nafsahu, maka dia kuatkan hatinya, wa yasbiru, dan dia bersabar, wa yantadhirul faraja min Allah taala, dan menanti kelapangan, jalan keluar, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'aqibatu lilmuttaqin, dan akhir yang baik Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Doa selanjutnya, qala, berkata asy-syekh al-muallif rahimahullahu taala, wa idza adznaba istaghfara, aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila berbuat kekeliruan, kesalahan dan dosa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Amman alladhi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunubi fa hadha syaqiyyun. Adapun orang yang dia berdosa, dia tidak mohon ampun kepada Allah, bahkan bertambah dosanya, fa hadha syaqiyyun, ini orang celaka. Waliyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Lakinnal 'abdul mu'minu, tetapi hamba yang beriman, kullama sadara minhu dhanbun badara bitaubati, setiap ada dia melakukan dosa maka dia bersegera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Dan orang-orang yang apabila berbuat perbuatan keji, fa'alu fahishah, berbuat perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka teringat kepada Allah, astaghfaru li dzunubihim, maka mereka pun mohon ampun bagi dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan hanya Allah. Surah Ali Imran 135. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamat taubatu ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin. Taubat ya adalah tak lain tak bukan, taubat kepada Allah tak lain tak bukan hanyalah, lil ladzina ya'maluna su'a, ya bagi orang yang mengerjakan keburukan, bi jahalatin, yang dimaksud bijahalatin di sini adalah karena dia tidak tabah dalam menahan diri meninggalkan maksiat, sehingga dia pun jatuh pada kemaksiatan. Thumma yatubuna min qaribin, kemudian dia taubat dengan segera. Kata Syekh Hafizahullah taala di surat An-Nisa ayat ke-17, wal jahalatu laisa ma'naha adam al-'ilmi. Ya, yang dimaksud jahala di ayat ini maknanya bukanlah tidak punya ilmu atau tidak tahu. Li'annal jahila la yu'akhadhu, karena kalau yang betul-betul tidak tahu ya enggak bisa dihukum. Lakinnal jahalatu huna hiya dhiddul hilmi. Tetapi yang dimaksud dengan jahala di sini adalah lawannya hilm. Dia enggak tabah menahan diri dari maksiat. Fa kullu man 'asa Allah fa huwa jahilun. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa jahilun, maka dia disebut jahil. Bima'na naqisil hilmi, ya, maknanya adalah ya, kurang dalam ketabahan, menahan diri dari maksiat. Wa naqisil aqliyati, kurang akalnya. Wa naqisil insaniyati, kurang sifat manusiawi, yang dalam artian kurang sifat manusiawi, yang semestinya dia berusaha untuk menahan diri dari kemaksiatan. Wa qad yakunu aliman, bisa jadi dia sudah punya ilmu. Ya, dia sudah tahu. Lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, tapi dia jahil dari sisi yang lain. Min nahiyati annahu laisa indahu hilmun wala thabatun fil umuri. dari sisi dia tidak memiliki ketabahan konsisten dalam meninggalkan maksiat. Fil umur di sini artinya dia meninggalkan maksiat. Thumma yatubuna min qaribin, kemudian segera bertobat. Yakni maknanya adalah kullama adnabu istaghfaru. Setiap mereka berbuat dosa, mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ma hunaka ahadun ma'sumun min adh-dhunubi, enggak ada orang yang terjaga dari dosa. Walakin alhamdulillahi anna Allah fataha bab at-taubati, tetapi alhamdulillah Allah membuka pintu taubat. Fa'ala al-'abdi idza adnaba ayubadira bit-taubati, maka bagi seorang hamba tatkala dia berbuat dosa, bersegeralah dia untuk bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir, apabila dia enggak bertobat, dia enggak mohon ampun, fa hadhi alamatus syaqar, ini apa, alamat kebinasaan, kehancuran. Wa qad yaqnatu min rahmatillah, dan terkadang dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Wa yatihi syaitanu, dan syaitan datang kepadanya. Wa yaqulu lahu, dan syaitan berkata kepadanya, laisa laka taubatun, ya kamu enggak bisa bertobat, percuma aja. Syaitan kadang membuat kita berputus asa. Udahlah enggak usah tobat, percuma aja. Dosamu terlalu banyak, Allah tidak akan mengampuni. Nauzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, qul li'ibadiyalladzina, katakan kepada hamba-hambaku, qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, masih berpulang Allah ampuni. Ini maksudnya bukan berarti maknanya ayo kita berbuat dosa aja sebanyak-banyaknya, enggak. Maknanya ayat adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Bertobatlah, mohon ampunlah, dan jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Bukan berarti maknanya udah bikin dosa aja banyak-banyak. Tidak. Ini kekeliruan. Ya. Jangan disalahfahami ayat ini maknanya. Hadhihi al-umuru thalathu, tiga hal ini, kata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Hadhihi al-umuru thalathu, tiga hal ini. Idza u'tiya syakara, kalau diberi nikmat bersyukur. Wa idza btuliya sabara, apabila diuji dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, apabila dia lakukan dosa maksiat segera dia mohon ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiya unwanus sa'adati, dia adalah tanda kebahagiaan. Karena apa? Pada kehidupan kita sehari-hari kita beredar pada tiga hal ini. Kalau kita tidak dapat nikmat, nah, kita dapat nikmat maksudnya diantaranya kita diberikan kemampuan untuk bisa mengerjakan ketaatan. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah. Itu juga bagian dari nikmat. Bukan hanya diberi harta dan seterusnya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Bukan hanya itu. Kita diberikan kemampuan untuk beribadah termasuk nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak sekali pujian dan sanjungan kepada Allah dalam ibadah kita, dalam salat. Membesarkan Allah, Allahu Akbar. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk harus bahkan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah. Itu nikmat. Kita bisa menunaikan ibadah, itu kenikmatan. Kita bersyukur atas nikmat. Jadi kehidupan kita beredar di antara pertama, kita dapatkan nikmat. Yang kedua, kalau tidak begitu, ya kita kena musibah, diuji oleh Allah. Kalau tidak, kita jatuh pada maksiat. Kehidupan kita di antara tiga itu. Ya, di antara tiga itu. Maka man wuffiqa laha, kata Syekh Hafizahullah, siapa orang yang diberikan taufik untuk bisa tiga hal ini, bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diuji, dan beristighfar ketika dia melakukan dosa, siapa orang yang diberikan taufik kepada hal ini, nalas sa'adata, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha aw min ba'dihha, siapa orang yang dia terhalang dari tiga hal ini atau salah satu dari tiga hal ini dari sebagiannya, fa innahu syaqiyyun, maka dia orang yang celaka. Diberi nikmat enggak ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih merasa enggak tenang, enggak tentram aja, masa cuma segini, masa hanya diberi begini. Ketika diuji, enggak bersabar. Kenapa harus saya yang mendapatkan ujian ini? Kenapa harus saya yang mendapatkan musibah ini? Apa salah saya? Apa kelirunya saya? Lihat. Dan ketika maksiat, dia tidak pernah merasa menyesal, enggak pernah ada merasa bersalah. Terus saja berbuat kemaksiatan, bahkan bertambah, dan tidak pernah ada penyesalan pada dirinya. Lihat. Celaka ini. Karena orang ini akan selalu berada, na'udzubillah, pada kemaksiatan dan pada sesak jiwanya, sempit dadanya, dia akan mengalami terhimpit hatinya dalam setiap keadaan. Kasih nikmat, enggak ada syukurnya. Lihat, ini kan tanda sempit dadanya. Diuji, enggak mampu bersabar. Ketika maksiat, malah justru makin menjadi-jadi. Allah SWT. Lalu kemudian dia katakan, kenapa hidup saya seperti ini? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka bersyukur, bersabar, istighfar. Jadi syukur, sabar, istighfar. Ini adalah merupakan tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Yang tidak diberikan tiga hal ini, atau tidak diberikan sebagian dari tiga hal ini, salah satu dari tiga hal ini, maka dia, na'udzubillah, termasuk orang yang celaka. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan malam hari ini sebagai pembuka, sebagai muqaddimah dari risalah Al-Qawaidul Arba. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan selanjutnya biiznillah, dengan izin dari Allah wa taufiqihi, ya, dan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.